Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sholat berjamaah, di mana ini merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui kita manusia merupakan makhluk yang lemah, yang butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya dari perkara-perkara yang akan memudaratkan dan mencelakakan kita di dunia dan akhirat. Di dalam doa yang kita pelajari, di mana Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah meninggalkan doa ini manakala masuk waktu pagi ataupun petang, yaitu doa Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa ihfazni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an wa a'udhu bi 'azamatik an ukhtala min tahti. Disebutkan oleh As-Sunani rahimahullah terkait dengan al-afiyah fid din. Beliau menyatakan as-salamatu, qala rahimahullah, as-salamatu minal ma'asi wal ibtida'i wa tarki ma yajib wa tasahuli fi ta'at. Al-afiyah di dalam agama ialah keselamatan minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, walim tidak, demikian pula perbuatan bid'ah, dan juga meninggalkan apa yang wajib dan meremehkan dari perkara-perkara yang itu merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang berdoa dengan doa ini, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara ini, dijauhkan dari maksiat, bid'ah, ataukah dia meninggalkan apa yang wajib, ataukah bermudah-mudahan meremehkan pada perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fid dunya, adapun al-afiyah fid dunya, ialah as-salamatu min syururiha wa masaibiha, selamat dari kejelekan-kejelekan dunia, juga masaibiha, musibah-musibah yang terjadi di kehidupan dunia ini. Adapun al-afiyah fil ahl, keselamatan dari dalam keluarga, yaitu as-salamatu min su'il usrah wal amrad wal asqam wa syughlihim bi talabi tawassu'i fil hutam. As-salama, keselamatan dari jeleknya pergaulan ataupun bermuamalah di dalam keluarga, penyakit-penyakit serta perkara-perkara yang jelek, ataupun disibukkan dengan mereka dengan tawasuk, permintaan untuk diperluas dalam urusan dunia. Nah, jadi minta ini kurang, minta ini lagi. Nah, kalau ada yang demikian, maka hendaknya dia meminta kepada Allah, diantara sebabnya berdoa dengan doa ini. Semoga dengannya keluarganya, anak istrinya, naam, menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang taat kepada dirinya, senantiasa mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta yang aneh-aneh. Demikian. Adapun al-afiyah fil mal, beliau menyatakan as-salamatu minal afat allati tahaddatsa fihi. Allati tahdutsu fihi. Jadi keselamatan yang terkait dengan harta adalah selamat dari lenyapnya ataupun jeleknya perkara-perkara yang akan muncul dari harta tersebut. Ini yang disebutkan oleh Sunani rahimahullah dalam Sublus Salam. Sehingga ketika seorang ya mendapati dirinya memiliki kesempatan, ya, hendaknya dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dikarenakan doa ini ya, senantiasa dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul orang yang terbaik, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang ada. Baik. Kita lihat faedah yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait hadis ini. Di antara faedah yang bisa kita baca adalah al-muhafadzah ala haula'il kalimat iqtida'an birrasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah al-muhafadzah, senantiasa menjaga, yakni membaca doa ini, doa yang diajarkan Rasul alaihi salatu wasallam ketika masuk waktu pagi ataupun waktu petang, sebagai bentuk penteladanan yang meneladani Rasul alaihi salatu wasallam dengannya. Kalau kita melihat makna-maknanya ya, sangat luar biasa ya. Meminta secara rinci ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan dunia, agama, dunia, keluarga, dan juga hartaku. Nah, belum lagi yang setelahnya, menutup aurat, yakni perkara-perkara yang muncul, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan kita yang mana perbuatan tersebut atau ucapan tersebut merupakan perkara yang jelek, sehingga Allah menutupnya. Tidaklah dia mendengar kecuali si fulan adalah khair. Tidaklah dia melihat kecuali si fulan itu baik, karena Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kejelekan ataupun apa yang muncul dari dirinya dari kejelekan. Juga wa amin rawati, berilah keamanan pada ra'at, yakni rasa takut, kekhawatiran yang muncul pada diri seorang hamba, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari segala sisi. Permintaan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Naam, doa tersebut. Yang berikutnya, anna hadhil kalimati muqayyadatun bis-sabahi wal masa. Doa ini ya, ini terkait terikat dengan waktu pagi dan petang. Sehingga ketika kita mengamalkannya, ini waktunya ketika kita selesai dari salat subuh, nah di waktu subuh sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan juga waktu al-masa, waktu petang. Faedah yang berikutnya, anna kulla insanin urdhatun lil afat fid dini wad dunya wa ahli wal mal. Seorang hamba, yakni setiap individu ini ya rentan untuk mengalami perkara-perkara yang jelek, perkara yang tidak menyenangkan fid din, terkait dengan agama, dunia, keluarga, dan hartanya. Sisi pendalilan hal tersebut Ya, bahasanya Nabi alaihi salatu wasalam yang merupakan makhluk yang terbaik yang disebutkan tadi, ya, bersamaan dengan itu beliau berdoa dengan doa ini. Ya, mungkin kan bagi beliau alaihi salatu wasalam tertimpa perkara-perkara yang dilindungi atau berlindung darinya. Terlebih ya orang yang dibawa ataupun selain Nabi alaihi salatu wasalam sangat-sangat mungkin untuk ya terkena apa yang ya menjadi perkara yang jelek bagi dirinya. Yang berikutnya, annal balaa yakunu fi nafsil insan wa fi dinihi wa fi ahlihi wa fi mali. Bahasanya musibah, bala bisa jadi terjadi pada nafsil insan, diri hamba tersebut, atau menimpa agamanya, keluarga atau hartanya. Ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahasanya, musibah yang terbesar yang menimpa seorang hamba, na'udzubillah min dzalik, ketika seorang ditimpa pada agamanya. Oleh karena ini, Nabi ia meminta kepada Allah yang pertama adalah fidini, meminta keselamatan pada agamanya dari syubhat, dari syahwat, nah, sehingga dia selamat darinya. Nah, yang berikutnya, annal insana ma'murun bisu'alil afiyati fiddin wal afiyati fidunya. Seorang hamba makmur diperintahkan untuk dia meminta keselamatan terkait agama dan juga keselamatan yang terkait dengan dunianya. Li'anal insana, karena yang namanya manusia, qad yubtala bimaradin hissiyin fidini fi badanihi. Enak. Karena seseorang boleh jadi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit, yakni penyakit hissi yang menimpa tubuhnya, anggota badannya. Nah, sehingga yang namanya afiah, keselamatan dari penyakit, ini perkara yang luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak bisa merasakan nikmat tersebut kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Ya, sakit gigi misalkan. Ya, kalau seorang tidak pernah merasakan sakit gigi, ya seperti itu. Santai saja ya. Alhamdulillah kalau kita tidak pernah merasakannya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau orang pernah merasakan yang namanya nikmat gigi sehat, nah, berapa ratus ribu, bahkan mungkin jutaan ya. Nah, tidak cukup sekali dua kali seorang ke dokter. Nah, periksa sih. Nah, ini pekan depan datang lagi. Nah, berapa ratus ribu ternyata luar biasa. Nah, nikmat gigi sehat. Bahkan ya, yang lainnya. Nah, ini merupakan perkara yang diperintahkan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Nah, sehingga ketika sehat digunakan untuk perkara-perkara yang tidak merupakan ya perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yubtala bitasalluti nasi alaihi. Boleh jadi dia diuji dengan dikuasakan, yakni ditindas, oleh manusia. Wa aklilah mihi, dimakan dagingnya, digibahi dia. Ini juga merupakan, perkara yang merupakan di sini sebutkan keselamatan dari hal tersebut. Kita meminta untuk Allah menjauhkan dari perkara ini, digibahi. Bahkan sabbihi hadiran, dicela di depannya, dicerca dia. Wa idzaihi, juga diganggu. Fa kullu hadza yadkhulu, maka ini semua masuk pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam pada doa tersebut di qaulihi wa dunyaya, dan dunyaku. Sehingga jangan sampai seorang hamba, nah kita selaku muslim salafi demikian, nah, meninggalkan doa yang agung ini. Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah contoh yang terbaik. Beliau manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan itu beliau berdoa dengan doa seperti ini. Terlebih kita. Ya. Tidak ada yang menjamin keselamatan agama kita, dunia kita. Musuh-musuh di sekeliling kita, baik dari kalangan syaitan, jin ataupun dari manusia. Banyak musuh-musuh yang ada di sekeliling kita, maka dengan kita berupaya menembus sebab, di antara sebab-sebab yang disyariatkan berdoa dengan doa seperti ini, yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari makar musuh-musuh yang akan membuat celaka ataupun mencelakai kita. Wallahu taala alam. Mungkin ini faedah yang disebutkan sebagian dari hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bi'idznillah Subhanahu wa taala. Tafadhalu, barakallahu fikum, subhanakallah.